Ini ada Y.O. Bro. Tepuk tangannya mana dong? Arseto Gary Mahesa Munata. Cukup lama cinta perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Terima kasih bos. Sangka engkau tak setia, tak kusangka, tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Kau hancurkan. agar aku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Tak kusangka engkau tak setia, tak kusangka. Engkau tak setia, tak kuduga.